Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan fasal yang beliau bawakan terkait sakatat fi qira'ati fi shalah, beberapa tempat yang dianjurkan untuk seorang imam, ya, untuk dia diam sejenak di dalam sholat. Maka beliau bawakan, beliau sebutkan yang pertama, ba'da takbiratul ihram liyaqra'a du'a at-tawajjuh atau liyaqra'a du'a at-tawajjuh waliyahrumal ma'mumun. Yang pertama, setelah takbiratul ihram, setelah membaca doa ifnam, setelah takbiratul ihram untuk membaca doa tawajjuh, doa iftitah, ya, atau doa istiftah. Nah, dan untuk memberikan kesempatan bagi para makmum agar bertakbiratul ihram. Nah, yang kedua, aqibul fatihah, setelah membaca surat al-fatihah, saktatun latifatun jiddan, diam yang sangat ringkas, ya, diam sejenak, baina akhiril fatihah wa baina amin, antara akhir surat al-fatihah dan ucapan amin, li'alla yatawahhama anna amina minal fatihah, supaya tidak disangka bahwa amin merupakan bagian dari surat al-fatihah. Akan tapi ini tidak ada dalil, ya, untuk diam yang kedua ini, maka tidak ada dalilnya. Wasalithah, yang ketiga, ba'da amin saktatun tawilah bihaitsu yaqra'ul ma'mumun al-fatihah. Yang ketiga, setelah amin, maka diam dengan diam yang cukup panjang, supaya makmum, untuk memberikan kesempatan kepada makmum agar membaca surat al-fatihah. Nah, ini juga laisalahud dalil, tidak ada dalilnya. Warrabi'ah, dan yang keempat, ba'dal faradhi minas surah, setelah selesai membaca surat, yufassilu biha bainal qiraati wa bainat takbiratil hawi ila ruku'. Setelah selesai membaca surat, maka diam untuk memisah antara akhir bacaannya dengan takbirah, dengan takbir ketika dia hendak ruku'. Nah, dan yang keempat ini juga tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Taib, sehingga yang dari keempat saktatah ini yang ada dalilnya hanya satu, ya, yaitu yang pertama, setelah takbiratul ihram. Nah, untuk memberikan atau diam dalam rangka untuk membaca surat atau membaca doa iftitah. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah sakata hani'atan qabla an yaqra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir, takbiratul ihram, ya, maka beliau pun diam sejenak, ya, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Akan tapi diam di sini bukan maknanya beliau tidak membaca, tapi diam di sini adalah membaca doa iftitah, karena doa iftitah dibaca dengan sir sehingga tidak terdengar oleh para makmum. Akan tapi hakikatnya bukan diam, ya. Taib. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala faslun yustahabbu likulli qari fi shalati kana aw fi ghairiha idza faradha min al-Fatihah an yaqula amin. Disunnahkan, ya, dianjurkan bagi seorang qari, bagi setiap qari, baik di dalam salat atau selainnya, apabila selesai membaca suratul Fatihah, untuk dia mengucapkan amin. Ya. Mengucapkan lafaz amin. Wal ahaditsus sahihatu fi dzalika katsiratun masyhurah. Dan hadis-hadis yang sahih terkait ini sangat banyak dan masyhur terkait ucapan amin ini. Waqad qaddamna fil fasli qablahu annahu yustahabbu an yafsula baina akhiril Fatihah wa baina amin bi saktatin latifah. Dan telah kita sebutkan pada fasal yang sebelumnya bahwa dianjurkan bagi seorang untuk memisah antara akhir surat Al-Fatihah dan ucapan amin bi saktatin latifah, dengan diam yang ringkas, ya. Nah. Kemudian beliau sebutkan di sini wa ma'nahu, dan makna dari amin, ya. Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Dan ini makna yang paling sahih dari makna-makna amin yang disebutkan atau dinukilkan oleh beliau, ya. Jadi amin maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Karena ucapan amin ini diucapkan ba'da doa, setelah seseorang mengucapkan doa, dan suratul Fatihah kandungannya adalah doa, ya. Nah, sehingga disunahkan untuk mengucapkan amin. Taib. Waqila, dan ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah if'al. Amin maknanya adalah if'al. Lakukanlah. Ya. Atau bahasa kita laksanakanlah. Nah, atau sebelumnya waqila kadzalika falyakun. Ada yang mengatakan makna amin adalah kadzalika falyakun, demikianlah hendaknya dilakukan. Ini satu ungkapan yang mengisyaratkan perintah. Setelah seorang berdoa dengan satu doa, ketika dia mengucapkan amin kadzalika falyakun, maka seolah-olah dia meminta kepada Allah, ya Allah, demikianlah hendaknya dilakukan. Artinya dari permintaan-permintaan yang diucapkan. Waqila, ada yang mengatakan maknahu la yaqdiru ala hadza ahadun siwaka. Ada yang mengatakan makna amin adalah Tidak ada yang mampu atas perkara ini seorang pun melainkan Engkau ya Allah. Naam. Wa qila, ada yang mengatakan maknahu la tukhayyib roja'ana. Maknanya ada yang mengatakan la tukhayyib roja'ana. Jangan kau kecewakan harapan kami ya Allah. Ya. Jangan engkau mengecewakan harapan kami. Wa qila, ada pula yang mengatakan Allahumma aminna bi khair. Makna amin adalah Allahumma ya Allah, berilah kami keamanan dengan kebaikan. Wa qila, ada yang mengatakan huwa taba'ullahi ala ibadih yadfa'u bihi anhumul afat. Ada yang mengatakan amin adalah taba'ullah. Taba' yani khatam, sesuatu yang Allah tutupi dari hambanya, ya, yang dengannya Allah menolak ataupun menghalangi hamba-hamba tersebut dari berbagai penyakit, ya, dari berbagai kerusakan. Nah, taubatullah ala ibadih, yaitu Allah menutup kepada hambanya, atas hambanya, yang dengan itu Allah menolak ataupun mencegah mereka dari berbagai kerusakan. Wa qila, ada yang mengatakan hiya darajatun fil jannah yastahiqquha qailuha. Ada yang mengatakan bahwa amin adalah satu tingkatan di surga yang mana orang yang mengucapkannya berhak untuk mendapatkan derajat tersebut. Ya, tingkatan tersebut. Wa qila hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Ada yang mengatakan amin adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ankara al-muhattiquna wal jamaahiru hadza. Akan tetapi makna ini diingkari oleh para muhattiq. Ya. Oleh para ulama pengkritis, ya. Dan makna ini juga diingkari oleh jumhur para ulama. Nah, sehingga makna amin bahwa itu adalah nama dari nama Allah ini sesuatu yang sangat lemah, pendapat yang sangat lemah. Wa qila huwa ismun Ibrani mu'arrab. Ada yang mengatakan amin adalah nama dari bahasa Ibrani yang diarabkan. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq, dan berkata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, huwa quwwatun lid-du'a wastinzalu lir-rahmah. Ada yang mengatakan amin adalah kekuatan, ya, kekuatan di dalam doa, wastinzalu lir-rahmah, dan permohonan untuk diturunkan rahmat. Ya, permohonan untuk diturunkan rahmat. Wa qila ghairu dzalik, dan ada yang mengatakan selain itu. Jadi banyak, ya, penafsiran yang disebutkan oleh para ulama terkait makna dari ucapan amin. Akan tapi seperti yang telah kita singgung bahwa yang paling sahih adalah makna yang pertama, Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya. Dan itu yang paling sesuai dengan doa, ya, sebagai bentuk penegasan ketika seorang berdoa, apakah dia berdoa ataupun orang lain yang berdoa, apakah dia mengaminkan. Nah, ini ya, maka makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah, kabulkanlah. Taib. Wa fi amin lughat. Kemudian beliau sebutkan di sini, dan terkait lafadz amin ini ada beberapa bacaan, ya, ada beberapa bacaan. Qala ulama, berkata para ulama, afsahuha amin bil maddi wa takhfifil mim. Yang paling afsah, yang paling fasih dari lafadz amin adalah amin bilmat, dengan dipanjangkan, ya. Nah, setidaknya dipanjangkan 4 harokat. Amin, gitu, ya. Dan dengan takhfif min, amin. Yani mimnya tidak ditasydid. Ini yang paling fasih, ya. Wasaniyah. Dan yang kedua, bil qasr, dengan dipendekkan, ya. Qasr yang dimaksud di sini adamul mad dimutlaqan, tidak dibaca panjang. Nah, yaitu amin gitu ya. Nah, amin gitu. Tanpa mad. Kalau yang tadi amin dengan mad. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya. Nah, tapi sepertinya kalau terlalu panjang ini juga berlebihan ya. Nah, biasanya 2 sampai 4 harokat. Nah, wahatani masyhuratan, dan dua bacaan ini adalah yang paling masyhur, yaitu amin atau amin. Nah, ini dua bentuk ini yang paling masyhurnya. Wasaniyah, dan yang ketiga bil imalah, dengan imalah, berarti imin gitu ya, imalah. Nah, bainal fathi wal kasri, atau bainal alifi wal ya. Nah, bil imalati ma'al maddi bainahuma hakahal wahidi an hamzah wal kisai. Ini diriwayatkan oleh al-imam al-wahidi, ya, seorang ulama ahli tafsir dan ahli lughah, an hamzati wal kis, atau an hamzata wal kisai, dari al-imam Hamzah dan al-imam al-Kisai. Ya. Keduanya merupakan imam qiraah. Ya, min qiraati sab'. Imam qiraah sab'ah. Dan dua bacaan ini, bacaan qiraah Hamzah dan qiraah al-Kisai, memang bacaan yang banyak sekali imalah di dalamnya, ya. Wadduhi misalnya. Nah, sehingga dalam lafadz aminnya juga diimalahkan. Imin gitu. Warrabi'ah, dan bacaan yang keempat bitasdidil mim ma'al mad, dengan mentasdid mim ya disertai mad. Berarti amin. Nah, akan tapi hakah al-wahidi anil Hasan wal Husain ibnul Fadl, diriwayatkan oleh al-wahidi, ya, bacaan ini dari al-Hasan wal Husain ibnul Fadl rahimahumullahu ta'ala. Akan tetapi lafadz yang keempat ini, qala, na'am, beliau mengatakan, yakni al-wahidi mengatakan, wa yuhattiku dhalika ma ruya an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu qala ma'nahu qasidin qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Hada kalamul wahidi. Nah, ditafsirkan oleh wahidi makna dari amin dengan tasdid ini artinya apa? Amin itu kalau kita artikan maknanya adalah qasidin, ya, menuju. Nah, menuju sesuatu yang dituju, qasidin. Nah, maka al-Wahidi meriwayatkan dari Abu Ja'far as-Sadiq, na'am, kata beliau, wa yuhaqqiqu dzalika ma ruya an Ja'far as-Sadiq, dan yang demikian ya dikuatkan dari apa yang diriwayatkan oleh Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, ma'nahu qasidina nahwat. Naam, menuju kepadamu ya Allah. Artinya, permintaan ini, permohonan ini ditujukan kepadamu. Wa anta akramu min antu khayyiba qasidan. Dan engkau ya Allah, itu lebih mulia ya, engkau lebih mulia dari mengecewakan orang yang menuju kepadamu. Hadza kalamul wahidi, ini ucapan al-wahidi. Nah, akan tapi ini dikomentari oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, hadhi rabi'ah gharibatun jidda. Dan yang keempat ini, amin. Ini aneh sekali kata al-imam an-Nawawi rahimahullah. Ini gharib, sesuatu yang na'am, sesuatu yang aneh. Taib. Waqad addaha aktsaru ahli lughah min lahnil awam. Dan mayoritas ahli lughah, mayoritas ahli bahasa menganggap lafaz yang keempat ini sebagai bentuk lahan. Sebagai bentuk kekeliruan orang-orang awam. Nah. Waqala jama'atu min ashabina, bahkan beliau kata al-Imam an-Nawawi menyebutkan di sini, dan sekelompok dari ulama-ulama kami mengatakan, man qala hafiz shalah batalat shalatuh. Barang siapa yang mengucapkannya di dalam sholat, maka batal sholatnya. Sehingga untuk lafaz yang keempat ini, amin, ini hendaknya dijauhi. Ya. Jadi yang diamalkan yang paling fasih yang pertama, amin. Atau amin. Naam. Atau diimalahkan. Nah, tetapi lafaz imalah ini mungkin di tengah-tengah kita sedikit aneh ya. Amalkan yang biasa kita amalkan. Ya. Nah. Kemudian qala ahlul arabiyah, berkata ahlul arabiyah, para ulama ahli bahasa Arab, haqquha fil arabiyah al-waqf. Dan yang paling pas, yang paling pantas dalam bahasa Arab adalah diwaqaf, yakni amin. Diwaqaf dengan sukun. Nah, li'annaha bimanzilatil aswat. Karena ini kedudukannya seperti suara. Nah. Ya, jadi yang paling tepat, yang paling pas untuk ucapan amin ini adalah al-waqfu. Diwaqaf. Fa idza wasalaha futihan nun liltiqa'is sakinain. Kama futihati fi aina wa kaifa. Wa lam tuksir li thiqalil kasrati ba'dal ya. Nah, apabila dibaca dengan wasol, ya, maka huruf nun di fathah amina. Ya. Misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita mau menyambung dengan surat yang berikutnya, ya, maka menyambung lafadz amin dengan surat yang berikutnya, kalau kita membaca basmalah, berarti amina bismillahirrahmanirrahim. Jadi amina, ya, di fathah. Taib. Fahada mukhtasarun, akan tapi yang lebih afdol adalah di waqaf, ya, di waqaf. Amin. Waqaf, berhenti. Nah. Fahada mukhtasarun ma yata'allaku bilafzi amin. Waqad basattul qawla fiha bisyawahidi wa ziyadatil aqwal fi kitab tahdhibil asma'i wal lughat. Kata al-Imam an-Nawawi, maka inilah ringkasan yang terkait dengan lafaz amin. Dan aku telah memaparkan, ya, pembahasan ini secara panjang lebar dengan menyebutkan syawahid, ya, dengan menyebutkan hujah-hujahnya. Demikian pula disebutkan oleh beliau tambahan dari ucapan-ucapan para ulama dalam kitab beliau Tahdhib al-Asma wal Lughat. Nah, ini dibahas oleh beliau lebih terperinci, ya, lebih panjang. Nah. Kemudian qala ulama, berkata para ulama, yustahabbu ta'min fi shalah lil imam wal ma'mum wal ma'mumu ma'ahu wal munfarid wa yajharul imam wal munfaridu bi lafdhi amin fi shalatil jahriyah. Berkata para ulama, ya, disunahkan untuk membaca ta'min, membaca amin, ya, di dalam sholat bagi imam dan makmum bersamanya serta munfarid. Jadi amin ini dibaca oleh imam, makmum, ya, makmum berbarengan dengan imam dan munfarid. Wa yajharul imam wal munfarid bi lafdhi amin fi shalatil jahriyah. Dan imam serta munfarid bagi imam dan orang yang salat sendiri ini dianjurkan untuk menjaharkan amin di dalam salat jahriyah. Ya. Wakhtalafu fi jahril ma'mum. Nah, dan para ulama berselisih tentang makmum, apakah dia membaca amin dengan jahar atau dengan sir? Wassahih annahu yajhar. Yang sahih dari pendapat ini bahwa makmum, ya, itu menjaharkan, membaca amin dengan jahar. Nah, wassani la yajhar. Pendapat yang kedua, ya, tidak dijaharkan. Naam. Kemudian kata beliau, wasalis ya jaharu ingkana jam'an kathiran wa illa fala. Pendapat yang ketiga, ya, apabila makmumnya atau jamaahnya banyak, maka membaca amin itu dijaharkan kalau jamaah yang banyak. Wa illa fala. Tapi kalau jamaahnya sedikit, maka tidak dijaharkan bagi makmum. Ya. Nah. Jadi lafaz amin bagi imam dan orang yang sholat sendiri jelas, ya, dianjurkan, adapun bagi makmum ini diperselisihkan dengan tiga pendapat yang telah kita sebutkan tadi. Ta'minul ma'mum ma'a ta'minil imam la qablahu wa la ba'dahu. Dan ta'min ma'mum, ya, ucapan amin yang diucapkan ma'mum itu berbarengan dengan ta'minul imam, dengan, ya, ucapan aminnya imam. La qablahu wa la ba'dahu, tidak sebelumnya tidak pula setelahnya. Ini yang lebih, yang paling afdol. Jadi imam, makmum membaca amin berbarengan dengan imam. Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih. Ini berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza qala al imam waladhdallin faqulu amin. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengucapkan waladhdallin faqulu amin, maka hendaknya kalian mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, maka barang siapa yang ta'minnya, ucapan aminnya, ya, mencocoki ta'min malaikah, akan diampuni dosa-dosanya, baik dosa akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka di sini menunjukkan keutamaan lafaz amin. Dianjurkan bagi makmum untuk mengucapkan amin dan dijaharkan berdasarkan pendapat yang sahih, ya, dijaharkan. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil yang lainnya ya yang menunjukkan makmum juga mengucapkan amin dengan jahr, wa idza ammana, atau yang dalil yang menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengucapkan amin berbarengan dengan imam adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imam fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, fa amminu. Maka hendaknya kalian mengucapkannya. Nah, kata tapi hadis ini dijadikan hujah oleh sebagian para ulama yang berpendapat bahwa ucapan amin makmum itu setelah imam berdasarkan hadis ini. Idza ammana al-imam fa amminu. Apabila imam telah mengucapkan, karena di sini fiilnya fiil madhi ya kan, idza ammana al-imam. Apabila imam telah mengucapkan amin fa amminu. Maka hendaknya kalian mengaminkannya. Ini mengucapkan amin. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa ucapan amin makmum itu setelah imam. Nah, akan tapi ini dibantah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sini kata beliau, fa ma'nahu idza arada ta'min. Makna dari hadis ini maknanya adalah idza arada ta'min. Apabila hendak mengucapkan amin. Ya, ini maknanya bukan menunjukkan imam terlebih dahulu mengucapkan amin baru kemudian makmum lah. Tapi ammana di sini maknanya arada ta'min. Apabila imam hendak mengucapkan amin, maka hendaknya kalian mengucapkannya. Nah, dan ini ma'ruf ya, dan banyak hadis yang menunjukkan makna-makna seperti ini, seperti hadis tentang doa masuk WC. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-gha'id ya, faqulu Allahumma inni a'udzu bika," atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is." Nah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "idza dakhala al-khala." Nah, lafaz "idza dakhala al-khala" apakah maknanya apabila Rasulullah telah masuk WC? Kan tidak. Maknanya adalah "idza arada." "Idza arada dukhul al-khala" itu maknanya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam WC. Ya. Jadi fi'il madhi di sini maknanya bukan setelah melakukan setelah melakukan perbuatan. Nah. Tapi maknanya adalah iradah. Nah, ingin melakukan suatu perbuatan. Nah. Ini ya. Terkait ucapan amin. Qala ashabuna, berkata para ulama kami, walaisa fi sholati maudhi'u yustahabbu an yaktarina qawlal ma'mum biqawlil imam illa fi qawlihi amin. Tidak ada di dalam sholat satu keadaan yang dianjurkan untuk berbarengan antara ucapan makmum dengan ucapan imam kecuali pada ucapan amin. Ini yang dianjurkan untuk berbarengan. Nah, wa ammal aqwalul baqiyati fayata'akhkharu qaulal ma'mum. Adapun ucapan-ucapan salat yang lainnya, doa iftitah misalnya atau bacaan surat Al-Fatihah, maka makmum membaca setelah imam. Ya. Makmum membacanya setelah imam. Naam. Akan tapi apabila seorang makmum atau para makmum mengucapkan amin sebelum imam atau setelah imam, ini juga tidak membatalkan sholat, tidak mengapa ya. Nah, ini hanya perkara afdholiyah. Nah, yang afdhol adalah imam dengan makmum itu berbarengan. Nah, dari sini maka dianjurkan bagi seorang imam kalau setelah membaca Al-Fatihah dia mengeraskan bacaannya, waladhdallin amin. Jangan menunggu imam, jangan menunggu makmum amin baru kita mengucapkan amin lah. Ya, jadi imamnya ketika membaca Al-Fatihah selesai waladhdallin langsung amin, dikeraskan aminnya. Ya, supaya bisa berbarengan dengan makmum. Nah, dan terkadang kebanyakan makmum juga menunggu imamnya. Kalau imamnya enggak mengucapkan amin, biasanya di situ ada jeda sedikit. Nah, ini. Jadi bagi a'immah, bagi imam ya ketika membaca Al-Fatihah, dan ini terkhusus salat jahriyah ya. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, maka setelah ucapan waladhdallin ya, maka langsung imamnya mengucapkan amin ya bil jahri, dengan menjaharkan, dengan mengeraskan. Nah, supaya bisa berbarengan dengan makmum. Taib. Ini ya terkait ucapan amin. Dan ini sunnah ya, sunnah. Nah, ucapan amin ini sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Sehingga kalau tidak diucapkan pun ya, tidak sampai membatalkan sholat, akan tapi dia khilafu sunnah, menyelisih sunnah. Faslun fis sujudi tilawah. Kemudian pasal yang berikutnya boleh sebutkan pembahasan tentang sujud at-tilawah. Nah, wa huwa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi. Faqad ajma'al ulama 'alal amri bis sujudi tilawati wa ikhtalafu fi annahu amrun istihbabi am amrun ijab. Kata Nawawi di sini, pembahasan sujud tilawah ini termasuk sesuatu yang sangat ditekankan untuk diperhatikan ya, terkait sujud at-tilawah. Nah, faqad ajma'al ulama, maka para ulama mereka telah ijma', telah bersepakat ya, tentang perintah untuk sujud tilawah. Artinya sujud tilawah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, diperintahkan. Ini la khilafa bainal ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Waqtalafu fi annahu amrun istihbab an amrun ijab. Nah, kan tapi para ulama mereka berselisih. Apakah perintah sujud tilawah itu perintah wajib, perintah istihbab, ya, perintahnya sunnah atau perintah wajib? Karena perintah itu ada dua ya, ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Karena sesuatu yang sunnah itu juga perintah, tapi perintah yang tidak ditekankan, tapi tetap perintah. Nah, terkait sujud tilawah ini, maka berselisih para ulama antara yang berpendapat wajib dan yang berpendapat mustahab. Faqala al-jamahir, maka jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan laisa biwajib bal huwa mustahab. Sujud tilawah bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi perkara yang mustahab. Wa hadha qawlu Umar ibn al-Khattab wa ibn Abbas wa Salman al-Farisi wa Imran ibn al-Husain wa Malik والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي الثور وداود وغيرهم. Nah, ini pendapat jumhur bahwa sujud tilawah itu mustahab. Ini pendapat Umar ya radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Husain. Ini semua dari kalangan sahabat. Kemudian dari para a'immah, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq, Ishaq bin Rahuyah, Al-Imam Abi Thawr, dan Al-Imam Dawud Al-Zahiri. Dan yang selain mereka. Nah, dan ini pendapat yang rajih ya. Ini pendapat yang rajih. Nah, dalil yang paling kuat adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang nanti akan disebutkan. Wa qala Abu Hanifah, sementara pendapat Abu Hanifah mengatakan huwa wajib. Sujud tilawah adalah sesuatu yang wajib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Wahtaja biqaulihi ta'ala, fama lahum la yu'minun, Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat Abu Hanifah, ya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lahum la yu'minun." Maka mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Jadi, hadis ini secara zahir menunjukkan celaan Allah terhadap orang yang tidak sujud ketika dibacakan Al-Qur'an. Nah, ini ya. Baik. Wahtajja jumhur, nanti akan disebutkan bantahannya oleh jumhur, ya. Makna dari ucapan ini. Wahtajja jumhur bima shoha an Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Annahu qara'a yaumal jum'ah 'alal mimbar surat An-Nahl. Sementara jumhur, mayoritas para ulama, mereka berdalil dengan asar yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau membaca pada hari Jumat di atas mimbar surat An-Nahl. Ya. Karena di surat An-Nahl itu ada ayat sajadah. Hatta idza jaa as-sajadah nazala fasajad. Maka ketika sampai pada ayat sajadah, ya, di surat An-Nahl tadi, yaitu di ayat apa itu? Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, di situ ada sujud. Wa sajadan nasu hatta idza kanatil jum'atil qabilah qara'aha. Nah, maka Umar sujud dan manusia pun sujud mengikuti beliau radhiyallahu anhu. Hingga pada Jumat yang berikutnya beliau pun membaca surat As-Sajdah, ya, atau surat An-Nahl, ya, karena biasanya di hari Jumat ini juga dalil, ya, yang dijadikan apa dalil oleh sebagian para ulama disunahkan bagi khatib ketika menutup khutbahnya dengan surat An-Nahl, ya, innallaha ya'muru bil adli dan seterusnya. Nah, qala pada Jumat yang berikutnya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau membaca surat As-Sajdah atau surat An-Nahl. Naam, kemudian beliau mengatakan, ya ayyuhan nas innaman namurru bisujud. Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sujud. Namurru bisujud. Faman sajada faqad asaba. Maka barang siapa yang sujud, maka dia telah benar. Wa man lam yasjud fala isma alaihi. Dan barang siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa atasnya. Wa lam yasjudu Umar. Dan Umar pun tidak sujud pada Jumat yang setelahnya. Riwayat Bukhari. Nah, dan ini dalil yang paling kuat, ya. Bahkan ini syibuhul ijma', hampir mendekati ijma', yang disilakan oleh para ulama dengan ijma' as-sukuti. Ijma' yang didiamkan. Karena di sini Umar bin Khattab mengatakan ini disaksikan oleh sekian banyak para sahabat dan tidak ada para sahabat yang mengingkarinya. Ya, maka ini dalil yang sangat kuat, ya, yang menguatkan pendapat jumhur bahwa sujud at-tilawah laisa biwajib. Bukan sesuatu yang wajib, akan tapi perkara yang mustahab. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.